Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqah Al-Manhaj As-Salafi. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan sebagian besar penjelasan tentang bahwasanya manhaj salafi adalah manhaj yang akan tetap ada ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Dan hal ini telah dijamin oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil-dalilnya sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manhaj salafi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus atau menjadikan ada di antara umat ini yang yujaddid, memperbaharui agamanya, menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah taala, thumma ma zala yatatabau ulama'u sunnah وأئمة الحديث قرنا بعد قرن. Kemudian senantiasa para ulama sunnah dan para a'immah al-hadith yatatabak, saling mengikuti, yakni mereka terus bermunculan, qarnan ba'da qarnin, di satu generasi setelah generasi yang lain. Hatta jaa zamanu Syekhul Islam Al-Mujaddid Nasirus Sunnah wa qami'ul bid'ah atau bid'ah Ahmad bin Abdul Halim. Sampai datang satu zaman, zaman Syekhul Islam Al-Mujaddid, penolong sunnah, penghancur bid'ah, yaitu Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani. Fil qarnis sabi', yaitu pada kurun yang ke-7. Wa bidayat tsamin, dan atau sampai permulaan abad yang ke-8. Haitsu nasara Allahu bihi sunnah, yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala menolong melalui Syekhul Islam ini as-sunnah. Wa waddaha al-aqidah, dan beliau menjelaskan tentang aqidah, aqidah ahlus sunnah. Yang beliau ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, ya, memiliki kecerdasan yang luar biasa di semua fan ilmu beliau menguasai, di semua fan ilmu beliau menguasai. Dikisahkan bahwasanya para murid-murid madahib, ya, madhab-madhab, yaitu madhab dari madhab yang 4, ya, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, ketika mereka ingin mendapatkan ilmu, bagaimana madhabnya, bagaimana pendapatnya, pendapat madhabnya, pendapat imamnya, mereka duduknya di mana? Duduknya di majlis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang madhabnya Syafi'i duduk di majlis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang madhabnya Imam Ahmad Hambali duduk di majlis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Mereka bertanya apa saja tentang madhab tersebut, beliau bisa menjawab. Bahkan ilmu-ilmu mantik, ya, ilmu-ilmu filsafat, ilmu mantik yang digunakan oleh ahli filsafat, beliau menguasainya, ya, beliau menguasainya. Bahkan di beberapa kitab beliau apa? Membantah, ya, membantah ahlul mantik dengan mantik sendiri, ya, dengan ilmu mantik itu sendiri. Karena ilmu mantik ini ilmu akal, yang tentunya yang akalnya lebih cerdas dia akan menang, ya. Akalnya yang lebih cerdas itu akan menang. Dan ternyata kaidah-kaidah yang mereka buat itu semua dibantah oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Naqdul Mantiq, ya. Bantahan tentang mantik. Sehingga beliau ini kita berbicara akidah seperti orang yang hanya mengetahui akidah saja. Ketika berbicara fikih, orang mengira bahwasanya beliau hanya mengetahui ilmu fikih saja, yang lain tidak tahu. Ketika berbicara tentang hadis, mustalahul hadis atau riwayat, mereka pasti menyangka, murid-muridnya atau yang duduk di majelisnya pasti menyangka beliau tidak mengetahui kecuali ilmu itu saja. Saking ilmunya ini bagaikan laut, ya. Itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan akidah wa khasatan babul asma'i was sifat, wa khasatan babul asma'i was sifat. Lebih khusus lagi yaitu pada bab al asma' was sifat. Di sini beliau membantah berbagai madzhab. Berbagai madhab-madhab, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan seterusnya, madhab-madhab yang tersesat dalam memahami al-asma was sifat. Waradda ala jami'il firaq al-mukhalifah, dan membantah seluruh kelompok-kelompok yang menyelisihi, yakni menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal Jahmiyah, dari kelompok Jahmiyah, kelompok pengikut Jahm bin Safwan, ya. Kelompok pengikut Jahm bin Safwan. Wal Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah. Pencetusnya adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini bukan orang bukan orang jalanan, ya, bukan preman atau bukan orang yang tidak duduk di majelis ilmu. Ini pelajaran bagi kita, ya. Jangan merasa bangga, jangan merasa sombong, merasa ujub ketika antum sudah berada di majelis ilmu. Hati-hati syaitan, ya, selalu menggoda kita dan tidak membiarkan kita ini berada di jalan yang lurus. Wasil bin Atha, dia ini muridnya Al-Imam Hasan Al-Basri, ya. Murid Imam Hasan Al-Basri duduk di majlisnya, belajar ilmu. Tetapi dia memiliki pemikiran yang aneh. Memiliki pemikiran yang aneh. Bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri tentang keberadaan seorang yang melakukan dosa besar, melakukan dosa dosa besar. Al-Imam Hasan al-Basri menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Ya. Dia muslim. Naqisul iman. Ya. Dia muslim tetapi imannya berkurang. Tetapi dia tidak mau mengikuti akidah gurunya. Karena dia berada di dalam akidah Mu'tazilah yang mengatakan seorang mukmin yang melakukan dosa besar berada di satu manzilah baina manzilatain. Berada di satu tempat di antara dua tempat. Apa maksudnya? Maksudnya orang itu tidak dikatakan mukmin dan juga tidak dikatakan kafir. Di mana? Di tengah-tengah katanya. Sepotong-sepotong. Rancu. Pemikiran yang rancu, yang tidak masuk akal. Bagaimana orang setengah-setengah? Setengahnya bagaimana? Dari bawah ke atas apa sebelah-sebelah? Kalau terkena api neraka apa sebelah? Enggak masuk akal. Ya. Ya begitulah kesesatan. Ya. Kesesatan kadang tidak akal kita yang sehat ini tidak bisa mencernanya, tetapi diyakini oleh banyak manusia. Nah, sehingga dia pergi. Ya'tazil menyendiri, memisahkan diri dari murid-muridnya Hasan al-Basri. Sehingga dikenalah dia dengan Mu'tazilah. Dari kata i'tazala, ya'tazilu i'tizalan. Fahuwa mu'tazilun. Mu'tazil itu adalah orang yang memisahkan diri. Ya. Orang yang menyendiri. Mu'tazilah. Wal asyairah. Dan asyairah. Yaitu pengikut Hasan, Abul Hasan al-Ash'ari. Ya, Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari ini memiliki tiga fase. Ya, tiga fase dalam kehidupan berakidahnya. Pertama, berada di atas akidah Mu'tazilah karena bapak tirinya yaitu Mu'tazilah. Dia ikut dan dia menjadi pentolan Mu'tazilah. Kemudian dia meninggalkan akidah Mu'tazilah dan bertemu dengan Muhammad Al-Maturidi, ya. Sehingga dia belajarlah di situ yang sering dikenal dengan sifat 20 ini, ya. Itu sebenarnya akidahnya Maturidiyah, ya, akidah Maturidiyah. Tetapi karena kebesaran Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, dikenal dengan akidah Asy'ariyah, ya. Akidah Asy'ariyah. Padahal hakikatnya itu adalah ajarannya Muhammad Al-Maturidi. Naam. Kemudian setelah itu beliau bertaubat dan kembali kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni yang diyakini oleh Imam Ahmad dan juga ulama yang lain. Kemudian Al-Qadariyah. Al-Qadariyah yaitu kelompok yang menafikan qadar. Menafikan qadar. Bahwasanya apa yang terjadi di dalam alam ini tidak berdasarkan takdir. Tidak berdasarkan takdir. Tidak ada takdir. Bahwasanya perbuatan manusia ini, ya, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia berbuat, ya terserah, tidak ada takdirnya. Tidak ada takdirnya. Makanya dalam kisah Qadariyah ini ada yang disebut dengan jariyah sunnah, ya. Terkenal jariyah sunnah, jariyah yang berpegang teguh di atas sunnah. Jadi dikisahkan bahwasanya si Fulan ini adalah dia memiliki akidah al-qadariyah. Dia memisahkan bahwasanya perbuatan manusia ini tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat apa saja terserah kehendak dia. Dia mau minum terserah dia, ya. Apa diatur oleh Allah? Enggak, tidak. Saya mau nulis bisa langsung nulis. Saya mau minum langsung bisa minum. Saya makan bisa langsung makan. Tidak tergantung dengan takdir Allah. Begitu katanya. Kemudian satu hari si Jariyah ini tahu akidahnya seperti itu. Ketika dia akan minum, ya, ketika awalnya dia minta minum, diambilkan minum, ambilkan saya minum. Bukan ambilkan minum. Ketika dia akan minum, dia apa? Tempeleng ininya, dipukul gelasnya. Jatuh. Jatuh. Jatuh, marah dia. Marah. Kemudian kata Jariyah itu, bukankah ini takdir Allah? Gitu. Bukankah ini takdir Allah? Terdiam dia. Terdiam, dia merasa bahwasanya selama ini dia meyakini ketika ingin berbuat ini sudah, tidak perlu apa? Apa tidak ada keyakinan ini takdir Allah? Saya mau pengen minum bisa minum. Pengen nulis bisa nulis dan seterusnya. Di situ baru dia tersadar ketika dia ingin minum. Ketika Allah takdirkan tidak bisa minum, akhirnya apa? Jatuh, enggak jadi minum dia. Tidak jadi minum. Berarti ada yang mengatur dia. Ada yang mengatur dia. Naam. Ini qadariyah. Dan qadariyah ini kebanyakannya adalah kelompok Mu'tazilah. Maka sering dikatakan ketika qadariyah disambung dengan qadariyah al-Mu'tazilah, ya, qadariyah al-Mu'tazilah. Pembahasan tentang Qadariyah ini panjang, ya, karena ada dua kelompok dalam permasalahan Qadar ini. Ada yang ghulu, ya, ada yang berlebih-lebihan seperti Qadariyah. Ada yang meremehkan, ya, ada yang meremehkan seperti Naam. Qadariyah. Naam, Qadariyah ini ada dua tadi, ada yang ghulat, ya, yang menafikan takdir sama sekali termasuk tadi. Terus ada yang Qadariyah yang itu tidak ghulat, ya, yang tidak ekstrim. Seperti yang mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan keburukan. Ya. Dia meyakini takdir yang lain. Tapi dia mengatakan Allah tidak menciptakan keburukan. Karena keburukan tidak layak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mim, penjelasan tentang qadariyah atau tentang takdir ini panjang, yang mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa menjelaskan. Wal falasifah, dan falasifah, kelompok filsafat, ya. Orang-orang yang apa terjerat dengan filsafat. Dan yang terjerat dengan filsafat ini bukan orang-orang biasa, ya, bukan orang-orang biasa. Orang-orang cerdas, orang-orang cerdas. Seperti Imam Al-Ghazali, ya, Al-Imam Ghazali. Kemudian Imam Al-Juwayni, Imam Haramain, ya. Banyak. Imam Ar-Razi, ya. Banyak di antara imam-imam yang mereka memiliki kecerdasan. Hanya saja mereka tersesat, ya. Masuk ke dalam jurang filsafat, ya. Masuk kepada jurang filsafat. Dan di akhir hayatnya, di akhir hayatnya, terutama dikisahkan tentang Al-Imam Al-Juwayni, ya, Imam Haramain, menyatakan taubatnya, menyatakan taubatnya. Terlebih sebelum-sebelumnya, ya, sebelum-sebelumnya ketika dia berceramah di atas mimbar menjelaskan kepada murid-muridnya, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berada di satu tempat, berada tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak berada di samping. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan tempat, dan Allah tidak berada di mana-mana, tidak berada di sini, tidak berada di sana. Kemudian ada seorang muridnya yang dia memiliki akidah, akidah ahlus sunnah, mengatakan, wahai imam, tinggalkan apa yang kau terangkan. Hanya saja ingin, ada satu yang ingin aku tanyakan. Ketika kita berdoa, ya, ketika kita atau ketika kami berdoa, kenapa hati saya ini, kenapa hati saya ini mengharap kepada yang di atas? Mengharap kepada yang di atas. Kenapa? Kemudian seketika itu dia apa? Memukul kepalanya dan mengatakan, hayyarani hamadani. Dipukul, hayyarani hamadani. Hamadani ini yang tadi, muridnya tadi. Ya, hamadani ini telah membuat aku pusing. Membuat aku pusing. Tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Karena fitrah. Fitrah manusia. Fitrah manusia diciptakan mengakui zatnya berada di atas. Atau zat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang dia berdoa, ya, apaan, zat yang dia berdoa kepadanya itu berada di atas. Nah. Jadi dia tidak mau berdalil, berdebat. Hanya sekedar ingin menanyakan fitrahnya seperti itu. Apakah kita ingin menolak fitrah yang ada ini? Gimana caranya untuk menghilangkan fitrah ini? Nah, maka Al-Imam Juwayni ini mengatakan, hayyarani hamadani. Wa ahlul mantik dan ahlul mantik. Ini sama. Orang-orang filsafat dan ahlul mantik. Wa rafidah dan rafidah. Wa ahlul tasawuf, bahkan ahlul tasawuf. Ya. Semuanya dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah sosok yang paling dibenci oleh ahlul bidah. Karena seluruh ahlul bidah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ahlut tasawuf wal hulul wal ittihad. Ya. Yang meyakini hululiyah. Hululiyah itu meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hulul, yaitu menyatu, ya, menyatu dengan gurunya, dengan seorang syekh, sehingga mengatakan apa, akadu adalah Rob, ya. Kenapa? Karena meyakini Allah sudah bersatu dengan dirinya. Wal ittihad, yaitu meyakini Allah subhanahu wa ta'ala menyatu di seluruh makhluknya. Waliyadubillah. Akidah ini ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Di antara dasar yang paling apa mempengaruhi akidah ini adalah keyakinan Allah di mana-mana. Sehingga konsekuensi dari keyakinan ini, Allah berada di dirinya. Allah berada di tiang, Allah berada di hewan, kambing, anjing, dan seterusnya. Ya, makanya tidak aneh ketika zaman sekarang ada yang mengatakan apa, anjing wa akbar waliyadzubillah. Ya. Ini warisan-warisan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ya. Warisan-warisan keyakinan yang rusak. Dibantah semuanya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dibantah. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menolong agama ini. Fi mu'allafatin katsiratin, pada karangan-karangan yang begitu banyak. Warasail adidatin dan risalah-risalah yang banyak pula, yang macam-macam. Watawa sadidah dan fatwa-fatwa yang benar-benar diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas kebenaran. Qala rahimallahu ta'ala, summa tataba'a talamiduhu ala hada. kemudian mengikutinya, ya, mengikuti Syekhul Islam, talamidhuhu murid-muridnya, ala hada di atas ini, wa talamidhu talamidhihi, dan murid dari murid-muridnya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, wa Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar, wa Ibnu Katsir dan Ibnu Katsir, ya, wa Ibnu Rajab dan Ibnu Rajab. Makanya Ibnu Katsir ini, walaupun beliau bermadhab Syafi'i, ya, bermadhab Syafi'i, ini kurang disukai, ya, kurang disukai oleh para pengikut Syafi'iyah di Indonesia terutama. Kenapa? Karena memiliki akidah yang sahih, sebagaimana gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Muflih dan Ibnu Muflih wa ghairihim, dan selain mereka. Wala zala manhajus salaf mahfudhan, dan senantiasa manhaj salaf ini mahfudhan, terjaga. Biwujudi a'immatid din, dengan adanya para a'immah agama, para imam-imam agama ini, wa ulama sunnah dan ulama sunnah, hatta ja'al qarni tsani asyara, sampai datang abad yang ke-12. Haitsu qayyadallahu li hadhihi al-ummah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menguatkan terhadap umat ini Syekhul Islam, oleh Syekhul Islam wa mufti al-Anam, ya. Syekhul Islam wa mufti al-Anam, Syekhul Islam dan mufti Anam, yani manusia mujaddida da'wati tauhid was sunnah, seorang mujaddid, ya, pembaharu dakwah tauhid dan sunnah, al-allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, alladhi jaddadallahu bihi tauhid, yang Allah Subhanahu wa taala memperbaharui melalui tangannya at-tauhid, wa qama'a bihi syirk, dan menghancurkan melaluinya dengan sebabnya kesyirikan, wa asmarallahu bidakwatihi daulatan tuqimut tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hasil dari dakwahnya itu sebuah daulah, sebuah negara, tuqimut tauhid, yang menegakkan tauhid, wa tarfa'u sunnah, dan mengangkat sunnah, meninggikan sunnah, wa tahkumu bisyari'ah, dan menegakkan syariat, wa tuqimul adl, dan menegakkan keadilan, wa la zalat ala dahlik, dan senantiasa daulah tersebut, negeri tersebut di atas itu, yakni daulah as-Saudiyah, ya. Yatafayya'u zilaluhu al-muslimun, atau zilalahu al-muslimun. Kayaknya yang pasnya yatafayya'u zilaluhu atau zilaluha al-muslimin. Yakni cahayanya menaungi kaum muslimin, ya. Cahaya dakwahnya, ya, dakwah beliau ini menaungi kaum muslimin, mengayomi kaum muslimin, hatta asbahat baydatal Islam, sehingga dakwah tersebut itu memperjelas putihnya Islam, ya. Wa daulatat tauhid wal iman, dan menjadikan negeri tersebut menjadi daulah tauhid, negeri tauhid dan iman. Wa hamiyatal haramaini, dan menjaga dua haram, ya, yaitu haram Makki dan haram Madani, ya. Haram yakni tanah haram yang di Mekah dan tanah haram yang di Madinah. Tanah haram itu memiliki batasan, ya, memiliki batasan. Kalau sekarang sudah ada batasnya, yaitu dengan tembok yang kurang lebih 1 meter atau kurang, itu batasannya. Yang di situ ada ahkam, ya, ahkam tertentu berkaitan dengan tanah haram. Tidak boleh disamakan, ya, tidak boleh disamakan ahkam-ahkam dengan di luar haram, ya, di luar haram. Di antaranya adalah orang yang berlindung ke tanah haram itu harus dilindungi, ya, tidak boleh termasuk orang yang terkena had, ya, berlindung di haram itu tidak boleh diinikan. Nah, atau banyak hal-hal yang lain berkaitan tentang tanah haram, seperti mematahkan pohon-pohonan ya di haram, mencabut rumput-rumputnya, atau berburu di tanah haram, itu tidak boleh, ya, tidak boleh, hukumnya haram. Itu disebut makanya tanah haram. Dan di Madinah juga ada. Naam. Summa ma zala ala hadza abna'uhu wa talamiduhu wa ahfaduhu. Kemudian senantiasa di atas ini, ya ini di atas tauhid, di atas sunnah. Siapa? Anak-anaknya, ya. Cucu-cucunya, murid-muridnya. Murid-muridnya dan cucu-cucunya, kal mujaddid ats-tsani, yaitu al-mujaddid yang kedua, Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Yaitu Syekh Abdul Rahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, ya. Penulis kitab Fathul Majid, yang beliau ini merupakan cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Muhammad bin Abdul Wahhab wa ghairuhu min ahli al-ilm, dan selainnya dari ahli al-ilm. Wastamarra dhuhurul ulama hafazat ad-din was sunnah, dan kemudian berlangsung munculnya para ulama penjaga agama dan sunnah, kasyekh seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Summa tilmidhuhu, kemudian muridnya Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ya. Kemudian muridnya Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas wa Syekh Abdullah bin Humaid, dan juga Syekh Abdullah bin Humaid wa Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kemudian Syekh Al-Muhaddis Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ini hanya beberapa saja yang disebutkan oleh beliau. Tentunya banyak. Ini hanya beliau, atau beliau hanya sekedar memberikan contoh. Wa man sara ala nahjihim ila yaumina hada, dan orang yang berjalan di atas manhaj mereka sampai detik ini, min ulama'i rabbaniyin, dari para ulama rabbani, sa'irina ala hadzal manhaj salafi, yang mereka berjalan di atas manhaj salafi. Wa hada misdaqu ma dzakarna, dan ini adalah pembenaran, bukti, ya, bukti madza karena apa yang telah kami sampaikan, min istimrariyati hadzal manhaj, bahwasanya manhaj ini akan terus berlangsung, akan terus ada, ya, al manhaj ar-rabbani wa baqauhu, dan tetapnya manhaj ini, kama rasama sabilahu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kama rasama sabilahu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar jalannya, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar garis mustaqiman yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau pernah menulis sebuah garis lurus, garis lurus, dan mengatakan hada sirati, dan ini adalah jalanku. Lan qita'a fih, tidak ada terputus padanya, wala' wijajun atau wala' wijaja ila qiyamis sa'ah, ila qiyamis sa'ah, dan tidak ada kebengkokan sampai tegaknya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menggaris garis yang lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris di sampingnya, di kiri dan di kanan, adalah apa? Garis yang melintang, ya, melintang di kiri dan di kanan. Kemudian beliau mengatakan hada sabili atau hada sabilullah, ini adalah jalan Allah. Yang di lurus ini adalah jalan Allah. Wa hadhihi subul. Kemudian Rasul mengatakan, dan ini yang di kiri dan di kanan adalah jalan-jalan. Ya, jalan-jalan yang kita dilarang mengikutinya, Di dalam riwayat lain, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang apa? Tentang fitnah, ya. Yang itu ditanyakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, ya. Yang Hudzaifah ibn al-Yaman dalam hadis yang panjang beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya beliau mengatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan ayyudrikani. Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tetapi aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Makhafatan ayyudrikani, karena aku khawatir keburukan tersebut bertemu denganku. Artinya ketika bertemu dengan keburukan, dia tidak tahu apa ini buruk apa bukan. Khawatir. Kalau bertemu, khawatir dia terbawa dengan keburukan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya. Menjelaskan ketika Hudzaifah itu bertanya tentang keburukan tersebut. Hadis panjang, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa membacanya. Yang menjadi syahid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara hadis-hadis atau di antara matan atau isi dari hadis tersebut, Rasulullah mengatakan ada du'atun ila abwaab jahannam, ya, ada du'at para dai ila abwaab jahannam, menyeru kepada neraka jahannam. Nah, mereka berada di mana? Mereka berada di pintu-pintu jalan tersebut. Ya, mereka berada di pintu-pintu jalan tersebut. Ya. Man ajabuhum qadafuhum fiha. Barang siapa yang menyambutnya, yang menerima ajakannya, maka dia akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Setiap likulli bab da'in, setiap pintu-pintu kesesatan itu ada dai-nya, ada penyerunya. Siapa mereka? Itu du'atun ila abwaab jahannam, para dai menuju neraka jahannam, wal iyad billah. Ketika ditanya sifhum lana ya Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka ya Rasulullah. Mereka bukan orang kafir ternyata. Kata Rasulullah, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu min jildatina, dari kulit-kulit kami, artinya satu. Sebagian para ulama menafsirkan mereka ini dari bangsa Arab. Sama. Sebagian yang lain mengatakan maksudnya mereka berbicara tentang Islam. Ya. Wa yatakallamu nabi al-sinatina, berbicara dengan lisan-lisan kami. Ya, ini berbicara dengan apa? Al-Quran, hadis. Ya. Tetapi mereka du'atun ila abwaab jahannam. Waliyadzubillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke fasal yang berikutnya. Fasal yakni khasa'is al-manhaj salafi, kekhususan manhaj salafi. Dan ini yang atau bab yang sangat penting kita ketahui sehingga kita memiliki kekhususan tersebut. Ya. Siapa di antara kita yang menisbahkan kepada manhaj salafi, maka dia harus memiliki kekhususan tersebut. Naam, insyaallah hal ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.